Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 16. Ya, maksud tanggal 16 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Atau tanggal 20 November 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Manthumah Al-Baiquniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 36 halaman 86 yang berkaitan apa boleh tadlis. Apakah boleh tadlis? Nah, di mana kemarin kita membahas tentang apa itu hadis tadlis, hadis mud. Nah, mudallas itu apa, Mas? Sedangkan tadlis itu artinya apa? Melakukan dari dallasa yudallisu, tadlis. Jadi dia membawakan hadis dengan satu sanad sehingga difahami bahwa sanad tersebut baik-baik saja atau lebih tinggi daripada yang seharusnya pada kenyataannya. Jadi mengira bahwasanya hadis itu adalah hadis yang baik-baik saja. Padahal ada cacatnya di situ, ada kekurangannya di situ. Tapi orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Nah, di sini kemarin kita membahas tentang tadlis. Ada dua macam tadlis yang sudah kita bahas. Apa, Mas? Tadlis taswiyah dan tadlis syuyukh. Jadi tadlis taswiyah yakni bi an yusqitar rawi syaikhahu wa yarwi amman fawqahu bi sighati dhahiriha ittisal. Jadi apa? Menjatuhkan perawi, seorang rawi menjatuhkan syekhnya dan meriwayatkan dari orang yang di atasnya dengan sighat, dengan ya bahasa yang di situ secara zahirnya seolah-olah itu bersambung padahal tidak bersambung. Seperti contohnya Pak, kalau ada orang yang berkata, ini Khalid, inna Aliyan qala kada wa kada. Jadi Khalid berkata, sesungguhnya Ali itu mengatakan ini dan itu. Wa baina Khalid wa Ali rajulun ismuhu Muhammad. Dan di antara Khalid dan Ali ada seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Wa huwa qad asqata Muhammadan wa lam yadhkurhu. Dan ini Khalid ini menjatuhkan Muhammad dan tidak menyebutkan Muhammad. Wa qala inna Aliyan qala kada wa kada. Dan dia langsung mengatakan, Khalid mengatakan bahwasanya Ali itu telah berkata ini dan itu. Padahal dia tidak mendengar langsung dari Khalid itu tidak mendengar langsung dari Ali, tapi dia mendengar dari Muhammad. Tapi di wasilahnya di situ tidak disebut. Paham sampai sini? Nah. Kemudian jadi kalau misalnya gampangnya adalah ada bapak, ada anak, ada bapak, ada kakek. Ya. Bapak seorang anak langsung mengatakan saya melihat kakek, saya mendengar kakek melakukan ini dan itu. Dia menjatuhkan bapaknya. Karena bapaknya itu dikenal oleh orang bahwasanya bapaknya ada sesuatu yang kurang beres atau tidak bisa dipercaya. Paham saya di sini? Dan ini bagian dari tadris taswiyah. Kemudian al-qismu tsani, macam yang kedua adalah tadris syuyukh. Tadrisnya syuyukh. Ini tadris syuyukh, wa huwa alla yusqita syekh walakin yasifuhu bi awsafin la yu'rafu biha. Jadi kalau misalnya taruhlah sekarang antum bisa lihat kontekstual dari pembahasan ini, orang itu ya dia istilahnya di situ meriwayatkan berita dari orang, kemudian yang terjadi adalah dia mengatasnamakan bahwasanya itu baik-baik saja, orang lain nggak tahu. Maka disebutkan tadi suyuk itu wahwa alla yusqita syekh, ya alla yusqita syekh walakin yasifuhu bi awsafin la yu'rafu biha. Jadi dia itu tidak menyebutkan atau menjatuhkan syekhnya, gurunya, namun dengan sifat yang itu tidak diketahui. Contohnya, sekarang yang tahu kunyahnya Rizal itu Abu Sofia. Tapi gak ada orang yang tahu. Kalau sekarang anak sebutin, Abu Sofia. Ya kan? Anaknya Sofia. Yang kedua belum lahir. Maka tidak ada nama punya selain Abu Sofia. Kemudian ketika ada orang mengatakan, aku telah mendengar berita dari Rizal. Rizal mendengar dari Pak Utomo. Pak Utomo mendengar dari Imam misalnya. Nah, hal sebut orang mengetahui bahwasanya Rizal itu ada sesuatu yang tidak beres. Dia kalau menukilkan berita kurang bisa dipercaya. Sehingga ana mengatakan apa? Ana mendengar dari Abu Sofia. Tidak menyebutkan apa? Rizal. Itu namanya apa? Tadlis syuyukh. Menyebutkan sifat yang tidak diketahui sifat itu pada syekhnya. Paham sampai sini? Sehingga orang mengira itu orang lain. Nah, pada hakikatnya tadlis ini berlaku pada semua hal, bukan hanya masalah periwayatan hadis. Sehingga di situ jelaskan tadlis syuyukh wa huwa alla yusqita syaikha walakin yasifuhu bi awsafin la yu'rafu biha wa ilayhi isharatu biqali wa tsani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Ya, tidak. Ya, kalau yang tadi bapak, anak ke bapak, ke kakek. Bapaknya tidak disebut sama sekali, Mas. Seolah-olah langsung menyebutkan apa? Dari kakek. Kalau yang ini, bapaknya disifati dengan sesuatu sifat yang tidak ma'ruf, tidak diketahui oleh orang banyak. Ya. Nah, oleh karena itu di situ contohnya adalah seorang yang an yusammiya ahada syuyukhihi bismi ghairi ismihi, menyebutkan salah satu dari syekhnya dengan yang bukan ismnya atau dengan lakop, lakop yang bukan lakopnya dia. Nah, kemudian sekarang penjelasan wahal at-tadlisu jaizun am haramun. Ini penjelasan yang sekarang kita bahas. Tadlis ini. Tadlis, Mas. Hal tadlisu jaizun am haramun. Ana ingin membawa kepada antum kepada tadlis yang lainnya, Mas. Yang kemudian antum akan faham apa makna tadlis itu, Mas. Jadi, ana membawa kepada tadlis yang berkaitan dengan apa, Mas? Jual beli. Jual beli itu ada tadlis juga, Mas. Itu tentang khiyar. Ya. Ada khiyar itu adalah hak pilih dalam transaksi. Khiyar. Jadi ada khiyar ghamn, ya. Khiyaru ghamnin. Kemudian juga ada khiyar tadlis. Khiyar ghabn itu diambil dari ghabana yaghbinu. Ghabnan. Ghabn itu artinya naqis. Pengurangan, Mas. Atau juga bermakna khida. Nipu. Ini ya. Jadi ghabn itu kalau bisa dikatakan adalah naqis fi alati difa. Jadi kekurangan yang di situ ada pada saat pada salah satu alat difa, alat pembayaran, Mas. Iya. Jadi ghabn itu bisa disebutkan kekurangan pada harga saat menjual atau membeli. Karena ada manipulasi, Mas. Jadi tadlis itu kalau bahasa Indonesia apa? Manipulasi. Manipulasi. Namun manipulasinya ini ada maksudnya. Nah, itu khiyar ma'al ghabn seperti itu, Mas. Ya. Kemudian ada khiyar tadlis. Pilihan yang di situ apa, Mas? Kaitannya ada manipulasi. Manipulasinya itu karena dia tidak mengetahui tentang kontekstual jual belinya. Sehingga ada misalnya khiyar tadlis. Kalau misalnya tadlis itu di bungloni atau di kamuflasei. Karena antum ngelihat bunglon kan warnanya hampir sama. Senada, seirama, sefrekuensi dengan apa yang dimencloinya. Ya. Makanya khiyar tadlis itu kaitannya dengan apa? Hak pilih dan transaksi, tapi di situ ada tadlisnya. Ada manipulasi yang dikamuflasekan. Manipulasi yang dikamuflasekan. Contohnya apa, Mas? Contohnya antum itu, ya. Contohnya antum itu apa, Mas? Ya. Contohnya itu antum tadlis dalam hal gambar mas. Itu sekarang kalau yang online itu banyak tadlisnya. Antum jualin barang itu orang tertipu dengan sebab foto antum yang ciamik. Fotonya gede padahal barangnya sak implik. Itu juga tadlis. Karena ada apa? Manipulasi. Ada manipulasi. Nah, ini maksud dari tadlis. Sekarang kita membahas tentang hal tadlisu jaizun am haramun. Paham ya tadi tentang jalan dalam jual beli? Itu ada tadlis juga. Kemudian, naqulu al-aslu fihi annahu haramun. Ya. Jadi al-aslu fihi annahu haramun li'annahu minal ghish. Karena itu kaitannya adalah minal ghish. Nah, ini nanti akan ada hadis yang kita akan bahas. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasha falaysa minna." Barang siapa yang curang itu bukan termasuk golongan kita. Wala siyama al-ghish fi syai'i alladhi yunsabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Terutama apa? Terutama lagi wala siyama al-ghish. Ya. Kecurangan yang di situ dalam sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa, Mas? Antum seorang tokoh ditanya sama orang-orang awam. Pak Ustaz, niki dalile napa? Wah, iki ana nang Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Maulid Nabi itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Atau ya, bukan hanya Maulid. Ya, tahlilan itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Iya, perkataan tahlila, tahlil itu ada. Ucapan la ilaha illallah. Tapi maksudnya di sini adalah apa? Tentang hukum orang-orang yang melakukan berkumpul-kumpul di tempat duka. Kemudian melakukan acara-acara yang dinisbatkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menisbatkan ketika orang itu maulid Nabi, Nabi SAW ruhnya datang menyapa orang yang solawatan sambil goyangin kepalanya, udah muter gitu, akhirnya bintang 7 muter di atas kepalanya dan salah satu bintang itu menyerupakan, yoi tekoi kayak ini, kamu mati maksudnya, paham Ustaz? Dan itu kejadian. Itu kejadian, bukan satu dua kali. Bukan satu dua kali, tapi ini melanda kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dholatul muslimin. Nah, jadi man ghasha falaysa minna, barang siapa yang curang bukan termasuk golongan kami. Nah, ini penjelasannya kaitannya ya. Awalnya anna Rasulullah SAW anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa dakhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. Ini di Sahih Muslim, lafaz Sahih Muslim. Itu bahasa Rasulullah SAW itu lewat ala subrati ta'am. Ya, artinya di sini ada orang yang jual makanan. Ya. Jadi ada tumpukan makanan. Kemudian fa'adkhala yadahu fiha. Kemudian Nabi SAW masuk tangannya itu ke tumpukan tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan. Kemudian Nabi SAW itu mendapati bahwasanya ada makanan yang di situ balalan di bagian bawahnya, bagian bawah makanan tersebut. Itu apa? Makanannya rusak. Makanya rusak. Ya. Kemudian faqala ma hada ya sahib at-ta'am? Apa ini wahai yang punya makanan? Ya. Kemudian qala, kemudian dia berdalih. Asobatu sama'u ya Rasulullah. Ini karena saking banyaknya terkena terik matahari wahai Rasulullah. Panasan. Juk rusak. Panasan juk rusak. Qala. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi. Afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahun nas. Kenapa engkau tidak jadikan makanan yang rusak itu di atas makanan lainnya sehingga orang lain itu bisa melihat kalau itu rusak. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang curang itu bukan termasuk dariku. Antum tahu tadris yang sering terjadi sekarang di supermarket, Mas. Di mana saja? Ya, roti, susu, makanan apa saja yang sifatnya di situ naruh, maka yang kadaluarsa, yang hampir kadaluarsa itu bagian depan, Mas. Yang produk-produk roti hari ini itu belakang-belakangan. Jadi kalau misalnya antum lihat gini, Mas. Jadi kalau misalnya ana gambarkan di situ. Ya. Jadi gini. Ini rak. Ini kan? Rak. Ya enggak? Ini bagian yang paling depan sendiri itu produksi 2 hari lagi, expire 2 hari lagi. Nah, kemudian ini yang di belakangnya, di bawahnya itu gak kelihatan, atau di belakangnya ini, jadi ini di depan. Jadi gini, Mas, ubus saja, Mas, jadi lebih enak, ya kan? Nah, ini makanan yang depan sini yang kelihatan ini yang paling mendekati expire. Nah, kemudian yang disimpan di sini, Mas. Orang dari sini ya. Ya, orang dari sini. Ini makanannya di belakang sini. Jadi kalau orang melihat, langsung lihat, ini makanan yang expire-nya 2 atau 3 hari lagi. Sedangkan yang paling baru yang datang hari ini ditaruhnya di belakang sini, Mas. Yakin wis toh? Pasti seperti itu. Ustaz toh. Sudon. Kan sudon, antum lihat aja kalau enggak percaya. Sah itu. Kecuali supermarket yang raknya cuma satu. Majangnya siji-siji soalnya. Enggak bisa. Kalau manjangnya modelnya seperti ini pasti yang mau kadaluarsa itu letaknya di paling depan. Kemudian yang paling belakang itu yang paling baru-baru. Kayaknya kalau misalnya antum budai kabeh, Mas. Kalau antum mau beli, Mas, bongkarin semua. Antum cari yang paling belakang. Bedain. Itu rotinya yang paling baru atau sudah lama. Paham ya? Ya. Tutip situ, Mas, biar tidak terkena tadlis. Ya. Kemudian itu di mana aja? Hatta Indomaret itu sama ya sing Maret-Maret lainnya. Ya. Itu juga sama, modelnya seperti itu. Semuanya sama. Karena otaknya sama. Otaknya pengen tadlis, ketika mau jualan dia pengen tadlis, untung sebanyak-banyaknya. Tanya sama Mas Isa. Terima Mas Isa. Iya kan? Iya. Kan yo. Beliau kepepet aja. dipepet ada di dalam sana itu. Allahumma barik. Ya. Itu memang kejadian real. Tadlis itu ada di sekitar kita, di apapun yang dilakukan dalam jual beli atau penukilan kabar. Itu mesti tadlis. Ya. Kata tadlis, tadlisnya yang dari Pak RW apa? Masang. Nah, itu fotonya 20 tahun yang lalu. Sekarang ya sudah gini. Ya. Tadlis itu. Orang ngiranya, wah masih seger ya. Yang dodolan masih seger. Sebulan sudah bambah aki-aki. Ya, bisa seperti itu bisa. Itu juga tadlis juga. Begitu juga apa Mas? Menulis misalnya apa? Helm Nusantara Sinch. Ya. Sudah berdiri sejak 1900. Belum lahir kabeh. Ditulis 1900. Lagi digotong royong. Enggak jelas. Kapan berdirinya? Ya. Itu juga tadlis Mas. Karena orang lain akan mengira, wah ini kalau wis perusahaan senior seperti ini berarti manajemennya sudah matang. Dan kosong. Ya. Allah mustahil. Maka ini yang paling dahsyat adalah ketika curangnya itu adalah menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa hadza a'dhamu min al-ghish fil bayt. Dan ini menisbatkan kecurangan kepada Nabi SAW. Itu adalah kecurangan yang lebih dahsyat daripada kecurangan dalam jual beli Mas. Itu antum lihat fil bay. Makanya tadi ana menginginkan untuk menjelaskan kepada antum tentang khiyar. Jual beli. Khiyarul ghabn dan khiyarul tadlis. Ya. Wa idha kana Nabi SAW qala li sahibi ta'am alladhi akhfa ma asabathu sama' Dan Nabi SAW itu mengatakan kepada orang yang punya makanan, yang dia menyembunyikan makanannya dengan sebab apa? Terkena matahari. Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang dia curang, itu bukan termasuk golongan kami. Fama baluka biman yaghishu fi sanadil hadis. Lalu, apa yang menjadi fama baluka? Apa yang ada di pikiranmu dengan orang yang curang dalam hal sanad hadis, memanipulasi sanad hadis Mas, memanipulasi sanad hadis, bukan memanipulasi datangnya kajian ya. Ya, wa zadakumullahu khairan, semoga Allah menambahkan antum semua semangat Mas. Nah, anu Ustaz, jamaah ana ini kalau di jam ini baru jam 6 Ustaz. Oh, tadlis itu. Kalau ditanya terus, Mas, kenapa telat terus, Mas? Ini afan Ustaz. Jamaah ana ini terkena tadlis Ustaz. Itu ya enggak bisa dipercaya. Nah, ini hanya improvisasi, Mas. Ya, tenang, Mas. Ya. Allahumma barik. Oleh karena itu di sini hada yakunu a'dhamu ashad, ini jauh lebih besar dan lebih ganas lagi Mas tentang apa bahayanya. Walakin ma'a dzalika faqad kana yasta'miluhu ba'd at-tabi'in, namun ini juga masih ada sebagian tabi'in yang melakukannya, dan juga apa wa ghair tabi'in, dan selain tabi'in juga li aghradi hasanatin, dengan tujuan yang baik. Jadi orang menjadi mudallis, pelaku tadlis, mudallis itu bukan berarti orang tersebut orang yang jelek, orang yang tidak ada apa Mas, tidak ada tujuan baiknya. Justru kebanyakan orang mentadlis itu karena dia punya tujuan yang baik. Nah, Seperti apa mas? Seperti Hasan al-Basri. Beliau seorang mudallis. Walaupun beliau siqah. Beliau siqah. Ya. Dan contoh yang lainnya juga ada mudallis-mudallis yang sifatnya di situ ya. Itu dari Ibnu Hajar. Ya, itu membagi beberapa perawi yang sifat tadlisnya itu spesifik. Ya. Nanti kita bahas pada tempatnya. Ini bukan di Sarbaguniya. Tapi yang jelas di situ ya, orang-orang yang mentadlis itu punya beberapa klasifikasi dan tingkatan. Tidak semuanya tingkatannya sama. Sama halnya orang yang dagang. Orang yang dagang. Itu tadlisnya gampang. Ketika ini baru, Ustaz, ini baru, barangnya ini baru. Padahal sudah lama. Dilap-lap terus, kinclong tau. Kemudian kasih stiker lagi. Dia nyari stikernya. Padahal itu sudah lama. Tadlis juga. Justru di sini adalah apa? Al-bay'ani bil khiyar. Mala yatafarraqa. Ya. Dua orang yang jual beli itu mesti ada transaksi pilihan. Dalam transaksinya itu boleh memilih. Boleh melanjutkan, boleh stop. Dan antum kalau jual beli seperti itu harus jujur, Mas. Ini yang seperti ini, yang itu seperti itu. Ya. Kayak misalnya apa? Antum jualan helm. Antum sebutkan ini helmnya kualitasnya seperti ini. Harganya segini dan ini bukan abal-abal misalnya. SNI ya. Seni-seni. Oh, seni. Ya. Nah, hal-hal seperti itu boleh dikatakan dan sorohah mas. Harus jelas. Harus terus terang. Ya. Jualan baju misalnya. Baju ini sebenarnya stok 2 tahun yang lalu, Ustaz. Tapi enggak laku-laku, makanya saya jual murah. Itu boleh. Daripada bilang ini stok paling baru ini, Ustaz. Koleksi terbaru. Padahal lama. Boleh seperti itu. Itu tadlis juga. Manipulasi, Mas. Memanipulasi. Ya. Ngomongnya ini bahannya dari Jepang, Ustaz. Bahan katun. Padahal ya bukan katun tetapi yang panas tapi orang nggak tahu kan ya orang-orang yang nggak tahu itu gampang terkena tadlis apalagi kalau di gotong royong wah ya itu ah ya nggak karena tadlisnya gotong royong mas antum bisa bayangkan melakukan tadlis aja gotong royong. Mau oh, jadi apa itu? Kalau sendirian gak ada masalah mas. Itu gotong royong. Nah. Li agrodi hasanatin. Karena ada tujuan yang baik. Jadi tidak setiap orang yang melakukan tadlis itu tujuannya jelek. Maka kalau tadlisnya digotong royong bisa jadi tadlisnya bagus itu. Kan gotong royong. Bantu-membantu. Iya. Maksudnya gotong royong anda menyebutkan tentang pasar gotong royong karena di sini ada sahib suk gotong royong. Jadi suk ta'awun mas ya sebutannya ya. Ya suk ta'awun. Suk su'an yo bayari ewonan. Suk ta'awun. Ya. Wala yuriduna bidzalikal isa'ata. Dan mereka itu tidak menginginkan yang demikian itu untuk kejelekan mas. Isa'ah. Ila sunnati Nabi SAW. Artinya membuat kejelekan kepada sunnah Nabi SAW. Menjadikan sunnah Nabi SAW jelek. Enggak. Justru bahkan ini bukan hanya tadlis mas. Bahkan apa? Orang yang memalsukan hadis mas. Ada hadis-hadis palsu. Salah satunya yang dijelaskan di penjelasan Syekh Abdul Bari hafizallah dalam Minhaj Rawi, berapa banyak orang mentadlis dan membuat hadis-hadis maudhu, memasukkan hadis karena untuk mengembalikan orang kepada Al-Qur'an. Itu ada yang punya cita-cita seperti itu. Sehingga dia pun mengarang-arang hadis yang sifatnya apa? Tentang kecintaan pada Al-Qur'an. Agar orang itu kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Wala ilan nas, dan begitu juga kepada orang lain. Wa innama yuriduna bidzalika ba'dal aghradil hasanati, yang dituju dari yang demikian itu karena mereka punya tujuan-tujuan yang bagus, tujuan-tujuan yang baik. Walakin hadza fil haqiqati, ya. Namun kalau misalnya antum lihat dengan seksama, apakah ini itu bisa dibolehkan? Ya. Bisa ini ya, bisa kemudian dikatakan ini boleh-boleh saja. Ya. Walakin hada fil haqiqati, ini namun dalam secara hakikatnya la yubarriru lahum ma sana'u. Ini tidak bisa dianggap sebagai kebaikan apa yang mereka lakukan. Paham? Itu bukan sebagai kebaikan. Karena itu tadlis, manipulasi, Mas. Bal naqulu, ya. Namun kita katakan hum mustahidun. Mereka itu mustahidun. Hum di sini apa? Ulama, Mas. Ulama itu mustahidun. Ya. Mereka itu mustahidun. Mereka itu beristihad. Lahum ajruhum ala istihadihim. Mereka itu akan dapatkan pahala terhadap istihadnya mereka. Walakin lau asabu wa bayyanul amra, namun ketika mereka itu mendapati, ya, menimpa mereka dan menjelaskan perkara yang mereka alami, lakana aula wa ahsanu afdal, maka ini lebih utama lagi, lebih baik lagi, dan lebih afdal. Apa bedanya aula wa afdal, Mas? Aula dalam urutan, Mas. Aula itu dalam urutan. Artinya apa? Lebih prioritas. Wa ahsan lebih baik. Wa afdhal lebih utama. Nah. Paham ya sini? Jadi kesimpulannya apa, Mas? Apakah boleh antum itu melakukan tadlis? Jawabannya apa? Tidak boleh. Meskipun itu tujuannya baik. Kenapa, Mas, kaitannya dengan seperti itu? Karena amal soleh itu harus ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas. Karena Allah Azza wa Jalla mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi SAW mengatakan apa? Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang manipulasi, maka bukan termasuk golongan kami. Nah. Paham ya? Kemudian kita masuk ke halaman 87. Qala mu'allif rahimahullah, ya. Wa ma yukhalif thiqatun, ya. Di sini kaitannya dengan wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala. Fashaddu wal maqlubu qismani tala. Wa ma yukhalif, dan apa yang di situ yukhalif, menyelisih, itu adalah siqatun fihi, dipercaya di dalamnya mala. Nanti akan disebutkan setelahnya, ya. Namun kita adzan dulu, ini sudah adzan isya. Ya Allah, ada harusnya, ayo. تفضل تفضل. Ini kita lihatkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ma yukhalif thiqatun fihi mala. Artinya apa? Ya, hadis. Ya. Hadis. Wa ma yukhalif thiqatun, dan apa yang thiqah itu diselisihi di situ. Di dalamnya. Jadi kalau thiqah diselisihi, maka yang nyelisihi itu adalah namanya syad. Jadi, kalau siqah, seorang siqah menyelisihi, ya, وَمَا يُخَالِفُ سِقَةٌ فِيهِ مَلَأْ, artinya malak di sini adalah yang lebih tinggi. Ya, apa yang seorang siqah menyelisihi di dalamnya siqah yang lebih siqah lagi, maksudnya, paham di sini? Fasyadu, maka hadis itu syad. Hadis syad itu beda dengan hadis batil. Hadis batil itu adalah yukhalifu da'if as-sahih. Kalau da'if itu di versuskan dengan sahih, maka dia batil. Tapi kalau yang sahih lawan yang sahih pula, tapi sahihnya yang dilawan itu adalah lebih kuat lagi, maka dia syad. Thiqah, dia thiqah, tapi melawan orang yang lebih thiqah lagi. Itu namanya apa? Syad. Wal maqlubu, hadis yang dibalik maqlub, qismani tala, ada dua macam. Kayak misalnya apa? Hadis yang di Sahih Muslim. Tentang apa, Mas? Ya, tentang yang fayunfiqu al-yusra hatta la ya'lama, ya, hatta la ya'lama yaminahu madza yunfiqu yasarahu. Apa maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi hadis yang maklub ini, ya, contohnya hadis yang maklub, contohnya hadis yang ada di Sahih Muslim, Mas. Jadi tentang nah, jadi di sini kayak tentang contoh hadis maklub. Banyak sebenarnya. Tapi ana ingin tentang berkaitan dengan hadis, ya, hadis maklub. Contohnya contohnya nanti akan disebutkan juga oleh Syekh. Jadi misalnya talabul isnad lil matan. Idza uqimatish shalatu fala taqumu hatta tarawni. Ini hadisnya, idza uqimatish shalatu fala taqumu hatta tarawni. Ya. Jadi apabila qomat salat itu sudah ditegakkan, fala taqumu, maka janganlah kalian itu berdiri, hatta tarawni, sampai kalian melihatku. Maksudnya? Nah, karena di sini ini menjelaskan tentang ketika Nabi SAW itu belum terlihat, maka jangan kemudian langsung komat. Baru komat kalau Nabi SAW kelihatan. Ya, nanti akan dibahas di situ. Ya, seperti dari hadis apa? Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hatta la ta'lama, sampai tidak ketahuan. Yaminuhu, yang sebelah kanannya, ma tunfiqu shimaluhu, apa yang dinafkahkan bagian kirinya, tangan kirinya. Maksud tangan kiri memberikan nafkah? Artinya ngasih infak? Bukan. Yang ngasih infak itu tangan kanan. Itu kebalik, maklub. Paham? Itu hadis, contoh hadis maklub seperti itu, Mas. Jadi kalau yang benar adalah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya ini juga penjelasan yang runtut bahwasanya ketika kita infak harusnya tangan kanan, Mas. Jangan ngasih dengan tangan kiri. Itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadani huma al-hadi wal 20 was-sani wal 20. Ini 21 ya. Ini 21. Kaitannya 21 dan 22. Min aqsamil haditsil madhkurah fi hadhil mandubati. Dalam nazam ini 21 dan 22. Wa huma syadz wal mar wal maqlub. Hadis syadz dan maqlub. Apa itu hadis syadz? Syadz tadi Mas. Menyelisihi yang kuat, menyelisihi yang jauh lebih kuat lagi. Kalau yang maqlub itu kebalik. Yang jungkir balik maqlub. Kayaknya antum sering apa? Doa ya muqallibal qulub. Yang mulak-balikkan hati. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agama. Naam. Fasyadu ma'khudun minasy syudud. Syad ini diambil dari syudud. Ya. Jadi syad ini diambil dari syudud. Ya. Dari syudud. Wahwa al-khuruju anil qa'idati. Ini keluar dari kaidah. Awil khuruj an ma'alehin nas. Atau keluar dari apa yang biasa jadi patokan manusia. Patokan orang Mas. Wa fil hadithi. Dalam hadith. Alaikum bil jama'ati. Fa inna yadallahi alal jama'ati. وَمَنْ شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ. Wajib bagi kalian untuk berjamaah. Karena sesungguhnya tangannya Allah di atas jamaah. Ini akan ada pembahasan di situ. وَمَنْ شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ. Barang siapa yang menyelisihi, maka dia akan di dalam api neraka. Nanti insyaAllah kita akan. يعني مَنْ خَرَجَ عَنْهُمْ فَشَّدُ. Dan barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, maka dia itu sebut syad, huwa alladhi yukhalifu fi thiqah mala' awil jamaah, yaitu yang menyelisihi yang terpercaya, yaitu jamaah al mala'. Nanti insyaAllah kita lanjutkan, nah, pada kesempatan yang akan datang, dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.